Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ubat pada majlis malam hari ini kita manfaatkan untuk tausiah sejenak terkait dengan beberapa permasalahan yang muncul pada beberapa bulan terakhir ini. Secara ringkas, pada masa-masa munculnya al-fitan yang memang fitan itu tidak akan pernah berhenti ila qiyamis sa'ah sampai hari kiamat nanti, adalah sangat penting kepada setiap pribadi muslim untuk selalu berada di atas usul salafiyah, di atas fondasi-fondasi utama dakwah salafiyah dan manhaj salaf. Di samping di situ ada asbab ukhra, sebab-sebab lainnya seperti banyak-banyak berdoa kepada Allah, seorang hamba diselamatkan dari fitan. Yang kedua, bertawakal kepada Allah dalam upaya kita meraih an-najah, keselamatan dari al-fitan. Maka at-tamassuk bi al-usul salafiyah, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dasar manhaj salafi, adalah salah satu asbabun najah, salah satu sebab keselamatan. Sebaliknya, ketika seorang telah mulai melepaskan tamassuk, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dasar salafiyah itu, maka sangat mudah dia untuk larut dan jatuh dalam al-fitan. Kenapa dia meninggalkan al-tamassuk dengan al-usul salafiyah? Bisa dikarenakan kejahilan sehingga mewajibkan atas dirinya untuk menuntut ilmu, belajar tentang al-usul as-salafiyah. Bisa juga karena hawa nafsu, karena ternyata penerapan al-usul as-salafiyah itu tidak sesuai dengan logikanya. Di saat itu dia meninggalkan berpegang teguh dengan al-usul as-salafiyah. Atau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, yang mana dia sedang berambisi sesuatu duniawi, bisa dalam bentuk dunia tadi, bisa dalam bentuk banyaknya pengikut dan orang-orang yang simpati kepadanya, sehingga hawa nafsu dia khawatir kalau dia berpegang teguh dengan usul salafiyah akan sirna, akan pergi manusia darinya. Atau sengaja meninggalkan al-usul salafiyah karena at-ta'assub al-madhhabi atau at-ta'assub al-hizbi, karena asabiyah madhab masuk dalam jenis ini, asabiyah kepada guru, asabiyah terhadap alma mater, asabiyah hizbiyah perkawanan dia yang dia khawatirkan akan sirna ketika dia berpegang teguh dengan usul salafiyah, maka dia tinggalkan, tidak sabar dia menjalani usul salafiyah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penting pula untuk kita mengingat nasihat al-Imam al-Auza'i rahimahullah. قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. Wajib atas engkau untuk senantiasa berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolakmu, walaupun manusia menolakmu, tetaplah engkau berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf. Di sini ada isyarat dari Imam Al-Auza'i rahimahullah bahwa seorang yang berpegang teguh dengan jujur terhadap azhar salaf akan mengalami penentangan manusia. Ada yang penentangan secara tegas, sorohat, terus terang. Ada yang penentangannya dalam bentuk takwil, ada dalam bentuk menggunakan kalimat atau pembicaraan atau nasihat yang bersifat global, bersifat umum untuk masalah yang bersifat khusus. Atau menolaknya dengan menukil atau menyampaikan sebuah ucapan yang itu untuk sebuah kejadian tertentu dengan sifat-sifatnya tertentu untuk kejadian lain yang berbeda dengan kejadian awal. Bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh pembahasan akan menjadi lebih jelas. Misalkan Al-Halabiyun, pengikut Al-Halabi, lebih khusus dalam hal ini sebuah ma'had mereka di Yordan yang diberi nama dengan Al-Markaz Al-Imam Al-Albani, namanya indah tapi mereka tidak mengikuti jejak Al-Imam Al-Albani. Di Indonesia ada pondok pesantren Ibn Baz, tetapi jejak Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Al-Allamah Al-Mufti, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, tidak mereka ikuti dengan benar dan jujur. Ma'had Jamilur Rahman juga demikian. Nama-nama indah, alhamdulillah, nama itu tidak berubah hakikat. Kalau hakikatnya A, mau diberi nama apapun ya tetap A. Ahlus Sunnah salah satu prinsipnya adalah melihat segala sesuatu berdasarkan hakikatnya, bukan berdasarkan nama. Nah, Markaz Al-Imam Al-Albani, indah namanya, seolah-olah mereka adalah orang yang sudah berjalan, berkomitmen untuk menerapkan metode dan manhaj Al-Imam Al-Albani karetnya bertolak belakang. Nah, banyak pihak-pihak memberi nama kegiatannya dengan nama al-imam atau al-syekh al-allamah Muqbil bin Hadi al-Wadii, percetakan al-imam al-Wadii misalnya. Tapi ternyata prinsip-prinsipnya enggak sesuai dengan prinsip-prinsip Syekh Muqbil. Atau sekelompok orang yang mengaku kami murid-murid Syekh Muqbil. Nama-nama seperti ini tidak mempengaruhi hukum penilaian terhadapnya, melainkan yang sangat menentukan adalah apa? Abu Qatadah Al-Isbi pernah belajar di Syekh Muqbil dan mengaku sebagai salah satu murid senior Syekh Muqbil. Hakikatnya bagaimana? Hakikatnya hisbiyun turafi. Dan ini tidak berhenti terus hingga hari ini dan akan berlanjut. Maka berpegang teguhlah dengan atharus salaf, walaupun manusia menolakmu, meninggalkanmu, membantah ucapanmu, mentakwil dalam rangka agar umat terkaburkan atas mereka kebenaran atau Allah. Nah, at-tamassuk bima au bi athar man salaf membutuhkan kesabaran, membutuhkan ilmu, membutuhkan ketangguhan, membutuhkan keikhlasan. Nah, barakallahu fikum. Tadi saya sebutkan bentuk penolakan terhadap prinsip-prinsip salaf, baik penolakan itu bersifat kulli, penolakan menyeluruh, total, atau penolakan yang sifatnya juz'i, sebagian dari prinsip-prinsip salaf. Barang siapa yang meninggalkan prinsip-prinsip salaf walaupun sebagiannya, maka dia keluar dari manhaj salaf. Sekali lagi, barang siapa yang meninggalkan dan masuk dengan prinsip-prinsip salaf walaupun sebagian, maka dengan itu dia telah keluar dari al-manhajus salaf. Barakallahu fikum. Model penolakan yang tadi, Markaz Imam Al-Albani mengeluarkan, mencetak sebuah kitab kecil sebagai hasil transkrip ceramah Al-Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Al-Muhaddith Rabi bin Hadi Al-Madkhal, yang kemudian diberi judul Al-Hathu Alal I'tilaf. Judulnya indah sekali, himbauan untuk bersatu. Muaka dibagi dengan dahsyat buku ini di berbagai daerah, diterjemahkan oleh mereka. Lihat, Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi mengatakan demikian, demikian, demikian. Nanti dalam kesempatan lain, Syekh Rabi mengatakan demikian, seperti yang dilakukan oleh Abdullah Zain Al-Hizbi yang ada di Purbalingga, salah satu dai raja, mengukir ucapan Syekh Muqbil, mengukir ucapan Syekh Rabi, yang mana ucapan itu diucapkan untuk sebuah kondisi, bukan untuk semua kondisi. Imam Ahmad menghimbau umat untuk berkasih sayang, bersatu. Tapi Imam Ahmad orang terdepan di dalam meneladankan kepada kita uswatul hasanah dalam mentahdir ahlul bid'ah, mentahdir orang yang berbicara bermajlis dengan ahlul bid'ah, mentahdir orang yang berkawan dengan ahlul bid'ah. Inilah. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam sebelum semua itu, berapa banyak hadis yang menggambarkan al-mu'min satu dengan yang lainnya, al-mu'mini kalbunyan, bagikan satu bangunan yang saling menguatkan. Dalam riwayat lain, al-mu'minun itu bagaikan satu jasad. Idza ishtaka min 'udwin tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wasa. Kalau anggota tubuh itu ada yang sakit, seluruh tubuhnya berpartisipasi peduli terhadap anggota tubuh yang lainnya yang sakit tersebut. Dan banyak lagi, al-mu'min akhul mu'min, kata Rasul. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Namun Rasul pula lah yang memerintahkan kita untuk menjauhi dan mentahdir orang-orang yang selalu dalam ucapannya, sikap-sikapnya mengikuti perkara yang syubhat. Syubhat itu bisa dalam bentuk dalil umum digunakan untuk perkara yang khusus. Dalil yang mutlak digunakan untuk sebuah permasalahan yang sifatnya muqayyad, terbatas. Tidak boleh. Itu cara-cara ahlul bid'ah. Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah juga demikian. Berdalil dengan dalil-dalil Quran ataupun sunnah yang bersifat umum untuk perkara yang sifatnya khusus. Ayat-ayat yang bersifat mutlak atau hadis yang bersifat mutlak untuk suatu permasalahan, baik itu akidah atau manhaj atau iman, yang sifatnya khusus. Sehingga muncullah bid'ah, bid'ah, bid'ah Asy'ariyah, Maturidiyah, demikian di bidangnya masing-masing. Dan jenis seperti ini akan terus berlanjut. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammahumullah bi kitabih fahdharuhum." Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti perkara yang syubhat dari dalil-dalil syar'i untuk membenarkan akidahnya dan membela pemikirannya, mereka lah orang-orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang berpenyakit kolbunya, atau di dalam kolbunya ada penyakit penyimpangan, kesesatan. Maka kata Rasulullah, fahdaruhum, takdir, tinggalkan mereka, waspadai mereka, jauhi mereka. An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan begitu salafuna as-salim. Hal ini terus berlanjut. Kalau topik kita yang sekarang serius, kalau sebelumnya kita tidak boleh mendahului ulama, kita harus bersama ulama. Barakallahu fiikum. Betul. Betul atau salah? Betul. Kalau belum ada fatwa, jangan mendahului ulama. Siapa ulama yang mentahdir dia? Subhanallah. Contoh kasus dari sekian contoh yang ada. Kasusnya Dzulqarnain. Berjalan panjang, upaya demi upaya dilakukan, sampai akhirnya muncullah fatwa Asy-Syaikh Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Banyak orang jatuh dalam syubhat dan jatuh dalam fitnah karena tidak tahu sejarah. Sehingga orang-orang baru melihatnya, "Loh, kok sudah terang? Kapan matahari terbitnya? Loh, kamu tidur baru-baru jam 10 ya, Ki. Matahari sudah terbit tadi. Kamu tidur, di kamar yang lampunya sudah kamu matikan, kordennya ditutup rapat-rapat, ada lubang kecil pun kamu tutup. Kemudian jam 10, jam 11 siang kamu bangun, loh matahari kok belum terbit, masih gelap kok. Jangan seperti itu. Bangunlah subuh-subuh sebelum fajar terbit untuk mengetahui ternyata nanti matahari yang terang itu, itu ternyata berproses. Mulai terbitnya fajar yang pertama, kemudian fajar yang kedua, fajar sholat, kemudian mulai sedikit-sedikit kegelapan itu berkurang, berganti cahaya, bertambah, sampai datang waktu al-isyraq atau asyuruq, mulai matahari terbit, mulai meninggi, masih enak untuk berjemur-jemur badan. Begitu tambah tinggi, sudah menyengat badan kita. Jam 10 sudah tidak pantas untuk kita berjemur-jemur badan. Nah ini baru bangun. Maka perlu kita bangunkan orang-orang sebelum subuh ini. Bangun, biar tidak telat. Atau mungkin yang tidak sadar, semaput baru bangun jam 11, ya sudah, dikasih sejarahnya. Ini loh sejarahnya. Waktu kamu tadi tidur, ya, jam 4 kamu menghadap ke sini, jam 5 kamu menghadap ke situ. Setelah itu kamu begini, setelah itu kamu sempat miring lagi, angop, ya, terus tidur lagi. Nah, diingatkan, kamu waktu itu masih begitu. Nah ini sejarah sudah berjalan. Jangan kemudian kamu terkejut, wah ini terburu-buru ini. Kasus Dzulqarnain berjalan panjang, singkat cerita sampai terbitlah fatwa tahdzir dari Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Makkah. Muncul. Subhanallah, ketika sudah tersampaikan, sebagian pihak menyatakan, ya itu kan Syekh belum tahu tentang siapa Ustaz Dzulqarnain. Satu mentawi. Yang tadi mengatakan jangan mendolimi ulama. Ulama belum ada berfatwa. Yang satu lagi menyatakan, oh itu berdasarkan berita-berita dusta. Ustaz-ustaz menyampaikan berita dusta. Terpengaruh lagi sebagian orang, terbawa oleh fitnah dan syubhat itu. Ada yang terbawa karena asobiah, sehingga dia meninggalkan prinsip, salah satu prinsip salaf. Apa tidak salah satu prinsip salaf? Kalau seorang imam, seorang alim sudah berbicara, ulama kibar sudah berbicara, kembalikan urusan kepada ulama kibar. Prinsip salaf. Nas ayat Al-Quran, hadis Rasul, al-barakatu ma'a kabirikum. Barakah itu bersama ulama-ulama kibar kalangan kalian. Barakah ilmu, barakah ta'ani, ketenangan fatwa, kematangan fatwanya. Barakatuh. Prinsip salaf dan diamalkan oleh sahabat. Bagaimana mereka? Para sahabat tidak berani berfatwa selama di situ ada sahabat kibar. Datang masa tabi'in, gak berani mendahului mereka, dan apabila mereka sudah berfatwa, beramal. Begitu. Di zaman ini juga demikian. Oh itu Syekh Rabi, berita yang disampaikan kepada beliau adalah dusta oleh orang-orang atau para pendusta. Masya Allah. Jadi di sekitar Syekh Rabi itu para pendusta. Persis yang diucapkan oleh Abdul Hasan. Belum kenal kan Abdul Hasan? Karena itu masih tidur. Sekarang muncul fitnah Muhammad al-Imam. Wah, Syekh Muhammad al-Imam yang banyak teman-teman kita belajar di sana. Iya, kenapa? ini terburu-buru, ini berlebihan, ini. Antum masih tidur. Ulama dan diikuti oleh asatidzah bangun sejak awal. Cuma karena upaya untuk membenahi, antum belum keburu dibangunkan. Ya, tidur. Siap. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga yang lainnya. Ta'wil demi ta'wil untuk menolak fatwa Syekh Al-Albani. Yang satu lagi mengatakan, ya kita bersama ulama. Atau sebagainya, sudahlah, jangan disibukkan dengan ini. Ya. Sibukkan dengan ilmu. Mendengar gak kita yang seperti ini? Banyak. Jangan sibuk dengan fitnah. Yang antum maksud dengan fitnah, yang kita dilarang untuk menyibukkan itu yang mana? Apakah fatwa Syekh Rabi bahwa Dulkarnain adalah la'abun mutalawwinun makirun yamshi ala tariqatil halabi fil makr? Itu fitnah. Enggak maksud anak, bukan. Apa maksud antum? Syekh Rabi berfatwa, antum mengikuti fatwanya? Iya, tapi kita jangan disibukkan dengan itu. Maksud disibukkan bagaimana sih? Barakallahu fikum. Apakah teman-teman berdiri di masjid-masjid umum? Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa Dulkarnain la'ab makir mutalawin. Masih di masjid jami' sana juga gitu. Ada salafin seperti ini? Enggak ada. Yang dilakukan oleh salafin adalah memforward atau menukilkan fatwa seorang alim yang ditunggu-tunggu katanya. Setelah datang ditolak dengan berbagai cara. Fatwa alim itu bukan fitnah. Fatwa alim itu ilmu. Takdir ulama itu ilmu. Bukti bahwa itu adalah ilmu dengan izin Allah dan pertolongannya. Kemudian takdir ulama, kita selamat dari bid'ah dan hizbiyah. Dari mana kita tahu bahwa si fulan hizbi, bahwasanya ahli halabi ahli bid'ah? Dari mana kita? Ulama. Kalau enggak, kita bisa larut dalam bid'ah dan meninggalkan sunnah. Sekarang ini ada, terkhusus di negeri Yaman, upaya-upaya untuk mengeluarkan ilmu jarh wa ta'dil yang mengandung bantahan terhadap ahli bid'ah dari bingkai ilmu. Seolah-olah jangan sibukkan dengan orang-orang, jangan sibukkan membicarakan orang lain, sibukkan dengan ilmu. Berapa Al-Quran yang kamu hafal? Tahzir ulama bukan ilmu. Tahzir masyayikh kita dari ahlul bidah bukan ilmu. Bagaimana dahulu salaf datang bertanya kepada ulama, bagaimana tentang fulan wahai imam, bagaimana tentang fulan wahai imam? Mengetahui asyar dan ahlus syar, mengenali orang-orang jelek, orang-orang bermanhaj batil, bagian daripada ilmu. Bukankah Hudzaifah ibnul Yaman dahulu bertanya kepada Rasulullah tentang syar? Sahabat keumumannya sering bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang perkara-perkara yang khair. Hudzaifah mengkhususkan diri bertanya kepada Rasulullah tentang fitan, tentang syar dan ahlus syar, ciri-ciri mereka, tanda-tandanya, bagaimana mengatasinya. Rasul tidak mengatakan, wahai Hudzaifah, sibuklah ibadah kamu. Kamu ini sibuk sama ini aja. Dijawab oleh Nabi, begini, begini, begini. Ya? Begitu juga para muhaddisin. Sampai mereka duduk dengan sengaja. Ta'al naghtabu sa'atan. Mari kita duduk untuk sama-sama melakukan ghibah. Maksudnya ghibah terhadap ad-du'afa wal kadzabin, orang-orang lemah dalam periwayatannya, orang-orang yang kadzab, pendusta dalam periwayatan hadis. Duduk kita duduk, fulan kadzab, fulan bin fulan al-Khurasani dhaif, fulan bin fulan al-Hijazi kadzab. Duduk khusus bicara ini. Enggak ada yang menyatakan, "Oh, ini sibuk dengan fitnah." Enggak ada. Baru sekarang ini muncul. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Fatwa Syekh Rabi, masya Allah, dulu luar biasa. Syekh Rabi Imamul Jahi wa Ta'dil, pembawa panji Jahi wa Ta'dil di masa ini. Syekh Al-Albani mengatakan begini tentang Syekh Rabi, Syekh bin Bas mengatakan begini tentang Syekh Rabi. Luar biasa indahnya. Tapi ucapan itu membutuhkan bukti dalam bentuk amal. Apakah ketika fatwa Syekh tidak berseberangan dengan hawa nafsu Anda, berarti bagus dan diterima Syekh Rabi Imamul Jahi wa Ta'dil? Ketika berseberangan dengan logika Anda, kemudian Anda menolaknya dengan takwil-takwil. Barakallahu fikum. Maka ingatlah nasihat Imam Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Wajib atas engkau untuk tetap senantiasa berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Waspadalah engkau dari logika-logika manusia, logika-logika para tokoh yang menyimpang walaupun diperindah dengan kata-kata. Ya, indah atau tidak pernyataan, wahai ikhwan, sibukkan diri kalian dengan ilmu, jangan sibukkan dengan qila wa qal. Indah atau tidak? Indah. Wahai ikhwan, kita mesti bersaudara, kita berkawan. Jangan kita saling mencela. Indah atau tidak? Indah. Tetapi itu dikatakan hak ataukah batil dilihat hakikatnya. Siapa yang bisa menjelaskan dan membongkar hakikat sebuah permasalahan? Ulama. Nah, ulama yang bisa membongkarnya. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Muncul syubhat berikutnya. Ya, penduduk atau ulama sebuah negeri itu lebih tahu tentang negerinya dibandingkan ulama dari luar. Betul enggak? Betul. Kalimat ini secara global benar. Ingat tadi yang saya sebutkan, di antara ciri-ciri ahlul batin adalah di masa-masa fitnah berdalil dengan kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang bersifat umum untuk masalah yang bersifat khusus. Sementara dalam masalah yang khusus tadi, ya, penempatan dalil yang bersifat global tidak tepat dan tidak boleh secara syar'i. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang mengatakan ahlu Makkah adra bi syi'abiha, bahwa penduduk sebuah negeri itu lebih tahu tentang kondisi negeri tersebut, lereng-lerengnya, lembah-lembahnya, tahu di mana. Ya betul. Tapi ada beberapa kondisi ternyata orang luar lebih tahu dari penduduk negeri tersebut. Contohnya banyak. Kalau bicara tentang berita-berita secara umum di muka bumi, antum lebih tahu. Ada sebuah kejadian di Mekah. Penduduk Mekah sendiri nggak tahu, antum di sini yang tahu. Dari mana informasi? Dan sebaliknya, kita berangkat ke Madinah. Loh, katanya di Indonesia terjadi ini itu. Nggak tahu ya? Antum tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Orang Indonesia semua. Yang tahu orang di Madinah. Dari mana? Info lengkap dengan gambarnya nih. Oh, berarti penduduk Indonesia untuk masalah itu dan orang-orang tertentu tadi, ya, tidak lebih tahu dibandingkan orang yang ada di luar sana. Barakallahu. Dan ini banyak kasus seperti ini. Kita terapkan sekarang. Kita ambil peristiwa fitnah Abul Hasan al-Ma'ridi. Ada di mana Abul Hasan al-Ma'ridi? Di Yaman, orang Mesir ya, yang tinggal di Yaman. Ketika awal munculnya fitnah tersebut, Syekh Rabi dan masyayikh yang lainnya mulai mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan dakwah salafiyah di negeri Yaman. Syekh Rabi, Syekh Ahmad al-Najmi, Syekh Ubayn al-Jabiri sudah memulai. Sementara ulama Yaman masih adem ayem. Masyayikh yang ada di Madinah, di Mekah sudah banyak tahu tentang Abul Hasan. Dari mana banyak tahunya? Rekaman-rekaman, karya-karyanya yang diteliti oleh ulama. Berlanjut waktu sampai pada tingkatan masyayikh tadi sudah mulai membantah Abul Hasan. Ulama Yaman malah membela Abul Hasan. Di antara bentuk pembelaannya adalah kita yang di Yaman lebih tahu. Banyak yang terfitnah. Ini antum sekarang hanya mendengar kisah. Kalau pada saat itu luar biasa goncangnya karena syubhat tadi, penduduk Yaman, ulama Yaman lebih tahu. Yang kena syubhat ini banyak. Sebagiannya sudah taubat sekarang. Tapi masyayikh terus dan para thalabatul ilmi yang kokoh terus tidak peduli. Nah, Syekh Rabi menulis bantahan yang pertama, lanjut yang kedua, lanjut yang ketiga, lanjut yang keempat, lanjut yang kelima. Sementara ulama Yaman, Muhammad al-Imam, Abdul Aziz al-Burai dan yang lainnya masih membela dan memuji Abul Hasan. Abul Hasan, Abul Hasan, Abul Hasan. Al-Syeikh alim dari ulama yang kuat dan kokoh. Kita tidak menerima kritikan terhadap Abul Hasan karena beliau adalah seorang ulama. Wah, termakan fitnah ini di Yaman. Luar biasa, goncang. Abul Hasan adalah termasuk salah satu ulama yang diwasiatkan oleh Syekh Mubil untuk kita mengembalikan urusan dakwah di Yaman ini kepada beliau juga. Tercantum namanya dalam surat wasiat. Surat wasiat itu benar-benar kayak apa ya? Senjata yang kokoh bagi mereka. Syekh Rabi terus, Syekh Ahmad al-Najmi terus, Syekh Ubayn al-Jabiri. Sampai-sampai Abdul Aziz al-Burai mengatakan bahwa karya-karya Syekh Rabi ini tidaklah menambah kecuali fitnah dan perpecahan. Masya Allah, dahsyat. Apa yang terjadi di Bandung? Kecil. Ini cuma menghadapi orang kecil. Abul Hasan luar biasa. Fitnahnya bukan gampang. Syubhat-syubhatnya tajam. Kalau salah seorang dari kita membacanya, kita akan larut dalam syubhat itu dan menjadi pengikut Abul Hasan. Tapi siapa yang tegak berdiri dengan izin Allah membongkar itu semua, menguak syubhat-syubhatnya dengan rinci, satu persatu, dengan penuh kesabaran? Ulama. Ulama mana? Luar Yaman. Tahu tentang perilaku Abul Hasan di Yaman itu apa saja. Ini. Detail. Ikhwan fiddin, di saat ternyata bantahan ulama Saudi, ulama mamlakah kibar, yang mayoritas ulama Yaman atau masyayikh Yaman itu umurnya lebih muda dari putra Syekh Rabi. Faham? Dari jauh kan? Syekh Rabi umurnya pun bahkan jauh di atas Syekh Mubil. Biar tuh tahu sejarah sendiri ya. masyayikh Yaman mayoritasnya, kalau Yahya Hajuri memang terlalu kecil umurnya. Ya. Yang di atas Yahya Hajuri itu umurnya masih lebih muda dari putranya Syekh Rabi. Jadi kalau mereka dikatakan anak-anaknya Syekh Rabi masih sangat cocok secara umur. Ini penting ya, agar kita tahu. Syekh Rabi sudah memulai dakwah, kalau hitungan tahun Masehi atau Miladi, sejak tahun kurang lebih 57. Berapa tahun yang lalu? Tahun 57. Di hari itu pula dilahirkan Ali Hasan Al-Hadawi asalnya sebut. Ali Hasan Al-Hadawi. Syekh sudah mulai berdakwah, surat menyurat, menegur dan menasihati beberapa ulama di Yaman sekalipun pada waktu itu. Dan Masyekh Yaman sebagainya belum lahir. Syekh sudah melakukan jarak wa ta'dil, nasihat demi nasihat pada waktu itu, dan diakui keilmuannya. Nah, ikhwan fiddin, barakallahu li wa lakum, ketika karya-karya Syekh Rabi dan fatwanya sudah tidak bisa dibendung lagi masuk ke negeri Yaman, di saat itu baru ya kita bersama Syekh, kita bersama ulama. Syekh Rabi adalah ayah kita dan seterusnya. Memang saya, kata Muhammad Imam, dulu pernah diingatkan oleh Syekh Mukbil. Ini setelah sebelumnya membela-membela Abu'l-Hasan seorang ulama, Abu'l-Hasan orang ini, wah luar biasa. Ya, orang yang berusaha mengkritisi Abu'l-Hasan dibantah. Sampai Muhammad Imam mengeluarkan sebuah kaset khusus tahdir. Katanya tahdir jangan terburu-buru, tapi giliran memang sesuai dengan kemauannya, tahdir. Judul tahdirnya, kalau enggak salah, seingat saya, Al-Kalimatur Rashidah Fit Tahdir Min Fitnat Mustafa Mabram Al-Jadidah. Salah satu masyayikh Yaman yang membongkar kedok Abu'l-Hasan dan mencatat penyimpangan-penyimpangannya yang kemudian sampai kepada ulama besar adalah seorang yang bernama Syekh Mustafa Mabram. Keluar kaset tahdir terhadap beliau. Ya subhanallah. Di situ dia Muhammad Imam membela Abu'l-Hasan. Wah luar biasa fitnahnya ikhwan. Tidak berjalan sebulan, dua bulan, tiga bulan. Panjang perjalanannya. Sampai akhirnya Muhammad Imam sendiri mengatakan bahwa Syekh saya dulu sudah diingatkan oleh Syekh Mukbil sejak dulu. Inni akhafu ala da'watina min Abu'l-Hasan. Sesungguhnya wahai Muhammad Imam, saya sangat mengkhawatirkan terhadap keselamatan dakwah kita dari Abu'l-Hasan ini. Syekh masih hidup. Kenapa enggak kau keluarkan sejak awal kekhawatiran seorang syekh Al-Allamah Mukbil bin Hadi Wadi? Kok engkau terus membela dan menjatuhkan orang-orang yang berusaha menasihati dan mengkritisi Abu'l-Hasan? Di ma'had ada ikhwan berbicara tentang Abu'l-Hasan atau fatwa Syekh Rabi atau pembantahan masyayikh. Ya ikhwan, jangan sibuk dengan ini, sibuklah dengan ilmu. Diam. Subhanallah. Luar biasa. Sampai akhirnya banyak yang termakan fitnah Abu'l-Hasan gara-gara sikap mereka ini. Ternyata ujung-ujungnya seperti itu. Siapa yang didengar akhirnya fatwanya? Fatwa Syekh Rabi dan masyayikh yang lainnya di Saudi Arabia, yang ternyata lebih tahu tentang kondisi Yaman. Tidak lagi sesuai dengan kaidah Ahlul Baiti Adra Bima Fihi atau Ahlul Makkah Adra Bishi'abiha. Kaidah itu betul, tapi dalam beberapa kondisi tidak demikian. Baru peristiwa berikutnya, agak wajar dikit, peristiwa Yahya Al-Hajuri. Nah, setahun, dua tahun, tiga tahun, tidak selesai-selesai. Nah, Syekh Rabi sudah memberi catatan-catatan sebenarnya. Syekh Rabi mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya Abdul Hasan, ketika karya-karya beliau dituduh sebagai karya pemecah belah, intervensi dan seterusnya. Ya subhanallah, apa ada dakwah salafiyah? Orang Saudi intervensi ke Indonesia, orang Bandung intervensi ke Cirebon, orang Cirebon intervensi ke Bandung. Ada seperti itu dakwah salafiyah? Enggak ada. Dakwah salafiyah itu satu kesatuan. Barakallahu fikum. Satu kesatuan. Rujuknya kepada siapa? Kembali ulama kibar. Siapa ulama kibar? Tidak bisa dipungkiri, terkhusus dalam bab jati wa ta'dil, bab ma'rifatu ahli bid'ah, pengetahuan tentang ahli bid'ah dan subat-subat mereka dan kekokohannya, ketangguhannya, keistiqomahannya membantah mereka adalah Syekh Rabi. Yang mengaku ini bukan pelajar, bukan para talabatul ilm, yang mengaku ini ulama kibar, yang secara umur di atas Syekh Rabi yang mengakuinya. Sudah semestinya ulama Yaman kembali kepada beliau. Nah, ikhwan fiddin azzaani Allah wa iyyakum. Sampai akhirnya kurang lebih pada tahun 2009 keluarlah fatwa Syekh Ubaid. Sekarang Syekh Ubaid takdir mentahdir Hajuri bahwa Haru Hajuri adalah seorang ahli bid'ah, sesat, tinggalkan dia. Murid-murid yang ada di sana keluar, yang belum datang ke sana jangan datang ke sana. Wah, kembali sekarang fatwa Syekh Ubaid diposisikan sebagai fatwa pemecah belah. Terulang lagi sejarah. Nah, sudah ingat matahari ambil terbit, hati-hati. Matahari ambil terbit. Fatwa Syekh Ubaid dituduh dengan tuduhan-tuduhan terburu-buru, tidak sepantasnya begitu, kita yang ada di sini lebih tahu. Murid-muridnya juga demikian, murid-murid Al-Qurani Muhammad Imam menulis tulisan-tulisan pada waktu itu. Peristiwa Abdul Hasan juga demikian, murid-muridnya ya masih kecil-kecil nulis, muncul nama baru lagi membela Abdul Hasan. Kasusnya Al-Hajuri juga demikian. Muncul orang-orang baru. Ya subhanallah. Nah, luar biasa. Bayan atau surat kesepakatan penjelasan, surat penjelasan Masyaikh Yaman, hasil istimak pertemuan Masyaikh Yaman berkumpul menyikapi fitnah Al-Hajuri, apa sih isinya? Disebutkan di sana, sebenarnya kami para Masyaikh tidak memulai untuk memisahkan diri dari Syekh Yahya, tetapi beliaulah yang memulai memisahkan diri dari kami. Contohnya ini itu. Saya enggak pegang nasnya sekarang, enggak pegang apa? Teks aslinya, tapi demikian seingat saya globalnya. Penting itu bayan Masyaikh Yaman tentang bayan terakhir, ya, yang kemudian setelah itu terjadi tolak. Nggak tahu itu tolak raj'i atau tolak ba'id. Saya itu, apakah itu tolak raj'i yang masih mungkin untuk rujuk, atau itu sudah tolak bain? Nah, atau itu ternyata fasakh? Nanti dipelajari di kitab nikah. Banyak kepada saya juga, Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Fatih, Ustaz Abdurrahman dan yang lainnya, saya tidak, apa itu fasakh, apa itu tolak bain? Sampai hari ini, sebatas yang kami asatidzah dan beberapa masyaikh ketahui, tidak ada penjelasan dari Masyaikh Yaman tentang kesesatan Hajuri. Antum sudah dengar kan? kesesatan hajuri dalam perkara asma wa sifat, kesesatan hajuri dalam masalah sahabat Nabi. Sebagian sahabat Nabi dituduh telah tidak mau menolong Utsman bin Affan hingga terbunuhnya Khalifah Utsman gara-gara sahabat tidak segera menolongnya. Subhanallah. Hajuri menuduh sahabat atau sebagian mereka adalah orang yang pertama berakidah murji'ah. Allahu Akbar. Dan bahwasanya akidah murji'ah sudah ada sejak generasi awal, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya itu, generasi yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan agama kita kepada mereka, yang Rasulullah menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi terbaik. Terbaik apanya sih? Akhlaknya. Bukan akhlaknya saja, ibadahnya, bukan hanya ibadahnya, akidahnya, kelurusan imannya, manhajnya terbaik semuanya. Hajuri menyatakan akidah murji'ah sudah ada pada generasi awal. Allahu Akbar. Hajuri dalam beberapa perkara terkait dengan Allah Subhanahu wa taala juga penyimpangan di sana terjadi. Dan enggak cukup waktu menjelaskan tentang hajuri, butuh daurah khusus. Mana itu penjelasan kalian wahai masyayikh yang katanya paling tahu atau lebih tahu tentang urusan zaman? Tidak cukup sampai di sana, di situ ada masyayikh yang menulis tentang kesesatan hajuri rinci detail, bukan karena urusan hajuri yang memisahkan diri dari kita, bukan kita. Ya, terus kenapa? Kalau hajuri mau rujuk, ya sudah, maaf, yang lalu biarlah berlalu, kita bersatu lagi, selesai. Subhanallah. Kemana itu celaan hajuri kepada sahabat Nabi? Tuduhan-tuduhannya kepada orang generasi terbaik, kesesatannya dalam asma wa sifat, dan yang lainnya telah ditulis oleh beberapa masyayikh, Syekh Arzad Al-Muhammadi antara lain, menulis beberapa karya secara bertahap tentang kesesatan hajuri sampai akhirnya menjadi satu buku khusus. Subhanallah. Sampai hari ini kami tidak mendengar masyayikh Yaman menyarankan murid-muridnya untuk mengambil faedah ilmiah dari karya-karya masyayikh tentang kesesatan hajuri. Apa yang akan terjadi? Sebagian teman-teman kita yang dahulu belajar di dalam masjid sebagai muridnya hajuri pulang dalam keadaan membawa pengaruh kesesatan hajuri. Kalau bukan karena Allah, pertama, kedua, tulisan karya masyayikh yang tadi sebagainya saya sebutkan namanya, yang tidak tinggal di Yaman, tinggal di Saudi. Sekali lagi, mungkin sebagian kawan kita itu tetap akan bermanhaj dan berakidah menyimpang hasil dari pendidikan hajuri. Alhamdulillah, bifadlillah, pertama, kemudian fadl jasa para masyayikh tersebut yang sampai hari ini kita enggak pernah melihat satu tulisan masyayikh Yaman tentangnya. Nah, detail rinci bisa diambil sebagai ilmu. Kembali lagi, ternyata ujung-ujungnya mereka menunggu, kita menunggu Syekh Rabi, lainnya ada fatwa dari Syekh Ubay, syubhat lagi muncul, ya. Kita tunggu Syekh Rabi belum bicara, ya. Syekh Rabi itu imam, jawaban keadil, betul enggak? Betul. Ini fitnahnya hajuri, ya. Muncul ini pada tahun 2009, ya, 5 tahun yang lalu, ucapan seperti ini ketika fatwa pertama Syekh Ubay tahdir terhadap hajuri. Fitnah hajuri mulai muncul seingat saya tahun 2006, mulai percikan apinya. Nah, yang membuat meledaknya fitnah hajuri, detonatornya adalah berdirinya pondok Fuyush. Subhanallah. Sejak fitnah itu Allah letakkan sebab meledaknya. Ya. Nah, barakallahu fikum, ketika fatwa Syekh Ubay muncul mentakdid Al-Hajuri bahwa Hajuri Haddadi dhalun mubtadi'un, wah kaget Masyekh Yaman, tidak menerima itu. Ini fatwa berlebihan, ini membuat suasana tambah kacau, ini itu, Syekh Rabi aja diam kok. Dengar gak sekarang yang mirip dengan ini? Mulai sudah tahu bahwa matahari sudah mulai terbit? Alhamdulillah, berarti bangun sejak subuh tadi. Barakallahu fikum. Berjalan waktu sampai akhirnya keluarlah fatwa Syekh Rabi bahwa Al-Hajuri wa man ma'ahu yataghalghal fihi fikrul khawarij. Bum, meledak. Bingung. Ya, yang katanya lebih tahu tentang kondisi negaranya ini. Kalau benar lebih tahu tentang kondisi negaranya, kenapa kok pakai menunggu Syekh Rabi? Nah, enggak pakai dong. Baru itu meledak tahdir Syekh Rabi. Ini dia ke ahli sunnah. Bukan kemudian mulus-mulus begitu muncul isu-isu Syekh Rabi sebenarnya enggak setuju loh terhadap tahdir Syekh Ubay. Itu muncul 5 tahun yang lalu. Kita asatidah mencoba menetralisir. Sebagian teman-teman, sebagian dai mulai terpengaruh dengan itu. Kita nasehatin yang ada di Jawa, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang terus asatidah bahu-membahu mengatasi keadaan ini. Barakallahu. Khalifuddin, muncullah fitnah yang baru sekarang. Ana loncat supaya belum tiba waktu zuhur. Fitnahnya Muhammad Imam dengan al-wafiqahnya. Sebenarnya peristiwa al-wafiqah, penandatanganan surat perjanjian hidup bersama, penuh persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah. Karena wafiqahnya memang demikian judulnya, wafiqah ta'ayush, dokumen perjanjian hidup bersama di atas ukhuwah Islamiyah yang sudah antum dengar. Baru wafiqah masyaikh Saudi sudah dengar sejak awal munculnya hal ini. Di awal-awal munculnya sudah dengar, tapi tenang, diam, mencoba mempelajarinya, bertasabut. Sampai kalau itu benar-benar tasabut dan masyaikh tahu dengan keilmuan mereka, ini adalah kebatilan besar dan berbahaya bagi dakwah salafiyah. Maka mulailah muncul fatwa ulama. Dimulai dengan tulisan Syekh Arafat Al-Muhammadi yang menguak tabir ini tadi, menyibak tabir ini, sampai ujung-ujungnya ketika penjelasan pertama tentang batilnya wasithah dengan kaum Syiah Rafidhah ini tidak diindahkan. Tidak ada upaya untuk membenahinya dengan serius, maka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya khutbah Id Muhammad V. Nah, awalnya mereka mengatakan iya memang di situ ada kebatilan-kebatilan, tapi Syekh Muhammad V lebih tahu tentang kondisinya. Dan ulama Yaman lagi-lagi. Terulang lagi ya. Lebih tahu tentang kondisi Yaman. Sebenarnya Syekh Muhammad Imam itu terpaksa ada murid-muridnya yang penulis, ya. Murid-muridnya ada yang juru tulisnya memang. Anak-anak, masih anak-anak. Yang gak dikenal, bahkan yang ikut menyebar-nyebarkan di Indonesia, ikut menerjemahkan, yang gak kenal siapa. Tapi coba tanya misalkan Syekh Ali Hudzaifi, ma'ruf di kalangan asatidzah. Uyo saya gak kenal, kamu muridnya Hajuri ya. Gak kenal Syekh Ali Hudzaifi yang dulu datang ke Damat belajar murid Syekh Mobil sebelum asatidzah Indonesia semuanya datang ke sana. Dan ketika asatidzah kita yang dulu belajar di Syekh Mubin, Syekh Al-Hudzaifi sudah mengajar dan berdakwah keluar dari Damaskus. Dan terhitung berhasil dakwahnya, sudah membina. Nah ini muncul orang-orang yang enggak kenal siapa penulis-penulis baru ini. Terjemahkan, sebarkan. Siapa dia? Syekh Ali Hudzaifi siapa? Ya memang Anda gak akan kenal karena tobakot Anda belum sampai ke situ. Tobakot Anda belum nyampe. Tapi beliau Syekh Ali Hudzaifi dikenal oleh masyayikh, dikenal oleh Syekh Mubin, dikenal oleh barakallahu fikum Syekh Rabi, dikenal oleh Syekh Ubil Jabiri dan masyayikh yang lainnya. Anda coba tanya, siapa Nuruddin? Tanya ke asatidzah juga, jangan tanya ke masyayikh kibar, jangan. Tanya kepada asatidzah, gak kenal. Yang mana si Nuruddin? Barakallahu fikum. Ini contoh bahwa ternyata kondisi itu berulang, terus berulang. Gak mengambil pelajaran dari yang sebelum-sebelumnya. Subhanallah, setelah murid-muridnya membela itu syekh terpaksa. Ya. Nah, ternyata dikejutkan dengan khutbah hari raya Idul Fitri bahwa saya tidak terpaksa menandatangani itu. Benar-benar dalam keadaan sadar. Bingung ya. Muncul ucapan dia memang di situ ada kebatilan yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Imam pada waktunya yang tepat. Lah kapan waktu yang tepat? Sementara fitnah terus terjadi, kapan waktu yang tepat? Siapa yang menilai tepat tidaknya itu? Lagi-lagi jawabannya masyayikh Yaman lebih tahu. Bahaya ini ikhwan. Nampak sekali upaya memisahkan dakwah di Yaman dari ulama kibar. Nanti ujung-ujungnya kalau Abdul Hasan dulu sangat memuji Syekh Rabi, membela Syekh Rabi, menukil ucapan Syekh Al-Albani, barang siapa yang mencela Syekh Rabi maka dia adalah pengikut hawa nafsu atau ahli bid'ah. Syekh Rabi adalah orang yang tahu tentang dakwah di Yaman. Syekh Mobil dulu mengatakan begini tentang Syekh Rabi. Seterusnya. Ketika bertentangan dengan hawa nafsu dan logikanya atau bid'ah dan kesesatan yang dia munculkan, mulai mencari ulama kibar lain. Abdul Hasan mendatangi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, kita tahu Syekh Abdul Muhsin salah satu ulama, tapi enggak banyak tahu tentang Yaman. Mencari rekomendasi dari ulama-ulama yang tidak tahu tentang apa hakikatnya Abdul Hasan yang sebenarnya dan bagaimana di Yaman. Maka dari itu kita biru hati-hati. Dan tadi sudah saya katakan bahwa kodiah di Yaman, permasalahan di Yaman bukan sekedar masalah wasiqah, tapi permasalahan yang panjang terkait dengan sistem tarbiyah. Barakallahu fikum. Sekarang dikembangkan isu Wah, Syekh Muhammad Imam ketika naik haji berjumpa dengan masyayikh, ya, dan bahwasanya Syekh Muhammad bin Hadi telah memberi udzur. Tersebar enggak ini? Empat atau lima hari yang lalu saya di rumah Syekh Muhammad bin Hadi, duduk mulai ba'dal asr sampai maghrib dengan Ustaz Qamar dan Akhuna Abdul Harith, kemudian salah satu asisten atau yang sering menemani Syekh. Kita tanyakan, Syekh disebarkan oleh murid-murid Muhammad al-Imam bahwa antum memberi udzur kepada Muhammad Imam dalam penandatanganan terhadap surat perjanjian hidup bersama penuh khuah dengan kaum Syiah. Syekh bertanya, mengikari dalam bentuk pertanyaan, hal haula hadaru al-majlis? Apakah mereka yang menukil hal itu dari saya itu menghadiri majlis saya dengan Muhammad Imam? Mereka hadir? Jawabannya tidak hadir. Kita jawab, ya tidak hadir sih. Nah, faman awha ilaihim? Siapa yang memberi wahyu kepada mereka bahwa saya memberi uzur? Barakallahu fikum. Sampai hari ini saya belum memberitakan kepada siapapun pembicaraan yang terjadi antara saya dengan Muhammad Imam. Mirip semakna dengan ini, Syekh Abdullah Bukhari. Kita duduk selepas sholat isya kurang lebih 1 jam 10 menit duduk dengan Syekh di masjid. Kami berenam bersama Syekh kurang lebih pada waktu itu. Benarkah Syekh antum memberi udzur sebagaimana dinukilkan? Syekh Bukhari menjawab, saya masih tetap pada sikap yang saya tuangkan dalam rekomendasi saya terhadap karya Syekh Al-Albani, dan bahwa saya masih tetap menuntut Muhammad Imam untuk ujung. Barakallahu'alaikum. Isu demi isu. Alhamdulillah ayuhal ikhwah, asatidah terus berhubungan dengan masyayikh, berhubungan dengan ulama tersebut. Fitnah Dzulqarnain tadi yang disebarkan, oh itu tahdzir Syekh Rabi karena berdasarkan berita-berita dusta yang disampaikan oleh para ustaz. Wah, iya. Terus syubhat ini memakan korban di banyak tempat. Mungkin juga di Bandung ya. Makan korban. Sudah berkelimpangan mayat-mayat yang dimakan oleh korban ini atau oleh syubhat ini. Ujung-ujungnya tobat katanya sih dari tuduhan bahwa asatidah berdosa. Lalu gimana sikap orang-orang yang sudah terlanjur menyebarkan via WA bahwa tahdzir Syekh Rabi itu disebabkan kedustaan para asatidah yang menyampaikan berita kepada Syekh Rabi? Nah, adakah mereka rujuk? Sampai hari ini anak belum pernah tahu rujuk yang sebenar-benarnya jujur. Dan ini akan terus berlanjut ya ikhwan. Nah, akan terus berlanjut. Saya sebenarnya berupaya untuk menasihati mundir dalam beberapa kesempatan, namun gak pernah berhasil. Saya coba untuk minta datang ke Jakarta pada waktu itu. Ya kalau saya waktu itu sehat, saya akan datang ke Bandung. Ada kesempatan saya akan datang pada waktu itu. Tidak terwujud. Nah, alasannya ini hari tersebut waktu berkunjung kepada orang tua ini itu. Lagi kiranya asal tidak yang lain itu nggak punya urusan juga. dikiranya Sabrina gak ngurus orang tuanya atau anaknya, datang jauh-jauh meninggalkan pondoknya, meninggalkan anak-anak. Sama, tapi demi kepentingan dakwah, dan berupaya. Sampai tadi kita mencoba menelpon untuk duduk di bawah. Kenapa enggak segera dimulai? Karena ingin mencoba lagi. Di telepon enggak bisa, enggak aktif. Enggak tahu enggak aktif apakah ditolak penelponan kita, Allah yang tahu. Minta tolong ya tadi melalui satu ikhwan, katanya mau pergi. Sampaikan salam bahwa Ustaz Dukman mau bicara. Iya mau pergi. Iya. Nah, mau pergi kemana ya, Kim? Belum hari kiamat. Maka melalui beberapa keterangan yang sudah sebelum-sebelumnya tentang orang ini, anak katakan mundir ini adalah fadan. Tidak boleh dihadiri majlis-majlis. Jangan didengarkan kajian-kajian yang melalui media apapun. Fadan. Barakallahu fiikum. Ikhwan fillah, dan orang-orang yang setipe dengannya yang masih menyebarkan syubhat-syubhat, ketahuilah mereka adalah fadan. Oleh karena itu, ya ikhwan, ini akan terus berlanjut. Tetaplah bersama ulama kibar. Tetaplah bersama dengan ulama kibar. Wah, katanya Syekh Robi enggak setuju Muhammad Syekh Ubaid menyatakan Muhammad al-Imam Ikhwani. Itu Syekh Robi masih ada ya, Fi. Nah, mestinya antum pasti kan coba. Benar enggak isunya antum? Jangan cuma isu katanya ke katanya. Ini satu. Kedua, jika benar Syekh Rabi tidak menyetujui kalimat Ikhwani, apakah Syekh Rabi tidak setuju terhadap tahdir? Bisa memahami? Tahdir itu bisa disebabkan karena fulan Ikhwani, bisa karena suri, bisa karena sebuah bid'ah lainnya. Barakallahu fikum. Tahdir bisa saja karena sebab yang lainnya. Antum misalkan dalam urusan muamalah, kalau ada di Bandung ini satu orang, si fulan atau si A, suka menipu dalam berjual beli, dalam berdagang dan pinjam meminjam, korbannya sudah banyak. Kira-kira orang seperti ini dibiarkan atau ditahdir? Tahdir. Gimana caranya mentahdirnya? Hati-hati, si fulan itu jangan urusan dagang dengannya. Hati-hati, si fulan itu jangan kamu meminjamkan uang kepadanya. Hati-hati. Itu tahdir atau bukan tahdir? Tahdir. Sebabnya apakah dia melakukan bid'ah ataukah melakukan kemaksiatan? Kemaksiatan. Jadi sebab tahdir itu banyak. Barakallahu fikum. Tetaplah kalian tenang dan kokoh bersama ulama kibar. Dinukilkan ucapan Abdul Hadi Humairi. Siapa Abdul Hadi Humairi? Nah, barakallahu fikum. Insyaallah lambat laun ini akan lebih banyak terkuak tentang siapa orang ini. Di dunia. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Demikian 10 menit faidah-faidah manhajiyah yang terkait dengan fitnah yang terjadi. Kita gak boleh ngurusin fitnah ya, jauhin fitnah. Gimana sih, tolong, kalau ada orang ngomong gitu tuh, tolong minta diperjelas. Maksudnya gimana ya, menjauhin fitnah itu? Ya kita jangan bicara. Duh, kok jangan bicara? Sekarang kita tahu ulama berfatwa seperti ini. Kita ini beramal dengan fatwa itu. Apa itu fitnah? Kamu mengatakan jangan berbicara atau membahas fitnah, sementara pengetahuan tentang fitnah bisa menjadi wajib. Coba kita rinci. Dalam setiap fitnah mesti ada benar salah, bukan demikian? Ada yang benar, ada yang salah. Pada setiap fitnah ada hak, ada batin. Ada ahlul hak, ada ahlul batin. Kita sebagai muslim diperintahkan oleh Allah mengetahui al-haq dan diikuti, dan mengetahui batil ditinggalkan. Kita sebagai hamba muslim dalam syariat Islam wajib mengetahui ahlul haq untuk kita bersama dengan ahlul haq, dan mengetahui ahlul batil untuk kita menjauhi ahlul batil yang Rasulullah menyatakan fahdaruhum. Ketika Rasul menyatakan jika kalian melihat orang-orang yang selalu mengikuti perkara yang syubhat, mereka lah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa dalam kalbu mereka ada penyakit penyimpangan, waspadai mereka, jauhi mereka, tahdir mereka. Bagaimana kita bisa beramal dengan hadis ini? Kalau ketika muncul sebuah fitnah, kemudian kita tidak tahu mana hak, mana batil dalam fitnah tersebut, mana ahlul hak, mana ahlul batil dalam fitnah tersebut, mungkinkah kita bisa mengamalkan tahdir Nabi fahdaruhum? Nah, mungkin. Saya sering bercerita bagaimana kondisi kawan-kawan kita yang berada di Yaman, hasil didikan di sana. Sering saya ulang-ulang masalah ini. Walaupun sebagian alhamdulillah sekarang sudah diberi taufik untuk menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah bentuk pendidikan yang salah dari cara-cara pendidikan dia. Ketika pada tahun 2011 saya berkunjung ke salah satu pondok di Yaman, tepatnya pondok Syihr. Sekarang mulai perjelas satu persatu. Nah, di pondok Syihr saya dengan Ustaz Omar bertamu, diundang makan siang di rumah salah satu murid pondok Syihr. Bincang punya bincang sampai akhirnya saya menyebutkan tentang Ali Hasan Al-Halabi. 2011, ingat-ingat baik-baik. Jam berapa matahari terbit? Ingat baik-baik. Nanti akan saya sebutkan tanggal dan tahun-tahun terkait beberapa kasus. 2011. Ketika saya sebutkan, ada yang lebih begini, begini, begini, begini. Spontan, saudara kita ini, yang dulu juga belajar kepada asatidz di Indonesia sebelum berangkat ke Yaman, afwan Ustaz, kita di sini diajari oleh Syekh untuk tidak mendahului ulama. Betul enggak? Kaidah ini betul enggak? Betul. Salah satu prinsip salafi adalah tidak boleh mendahului ulama. Nah, tentang ini permasalahan ini Syekh kita enggak pernah berbicara. Anak dengan sempurna terdiam. Masya Allah. Bukan semestinya afwan Ustaz, saya baru dengar, mungkin saya bisa membaca literatur atau saya bisa mendapatkan fatwa ulama tentang hal ini, kan begitu. Husnudzon kepada asatidzah yang mendahului dia dalam urusan dakwah. Husnudzon asatidzah insyaallah berbicara karena ada fatwa, berbicara karena ada penjelasan ulama. Ketika kita dipotong dengan pembicaraan seperti itu, kaget kita. Akhirnya saya jelaskan, barakallahu fi. Ustaz-ustaz di Indonesia yang pernah belajar di Yaman, murid Syekh Mukbil, saya sebutkan satu-satu nama ustaz-ustaz yang dahulu belajar pada Syekh Mukbil. Dahulu diajari, dididik, oleh Syekh Mukbil untuk tidak mendahului ulama. Jadi bukan hal baru yang kamu dengar, bukan ya. Bahkan kita bareng-bareng duduk dengan Syekh Antum dalam hadiana ya, gimana masih jaga perasaannya ya. Dengan Syekh Antum duduk bareng-bareng belajar di hadapan Syekh Mukbil. Kedua, ustaz-ustaz kita yang dahulu belajar di Madinah, di Universitas Islam Madinah, saya sebutkan beberapa namanya, adalah murid ulama kibar. Mereka murid Syekh Rabi, mereka murid Syekh Ubaid, mereka murid Syekh Muhammad bin Hadi, mereka murid Syekh Abdul Masir Abbad, mereka murid Syekh Abdullah Bukhari. Semuanya saya tidak lagi mendapatkan didikan untuk tidak mendahului ulama. Karena memang kadang-kadang orang yang belajar baru itu ya, mengira para pendahulunya itu belum belajar hal itu. Karena belajar kokul nada, wah luar biasa. Kapan boleh dimulai mubtada dengan nakiroh? Syarat-syaratnya ini. Wah luar biasa dia. Ngilanya, dulu asatidah gak seperti itu. Gak sadar bahwa dulu asatidah kita kalau belajar nahwu dan mustalah hadis, bukunya itu sampai apa? Lecek. Ya. Tidur sama bukunya. Nah, sebelum kamu kenal salafi, sengaja saya ingatkan ini supaya berhati-hati ya ikhwan, supaya tidak jatuh pada jurang yang orang-orang sebelumnya jatuh ke sana. Demikian asatidah ya akhi. Lah, terkait dengan Ali Hasan, ulama sudah berfatwa. Syekh Ahmad al-Najmi yang sudah wafat sudah berfatwa beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2007-2008 sudah berfatwa. Syekh Rabi sudah menulis karyanya, Syekh Ubaid al-Jabri dan yang lainnya. Nah ini contoh hasil didikan. Enggak pernah dengar tentang kondisi ahlul bid'ah di zamannya. Yang didengar versi ahlul bid'ah yang sudah lama dulu, Said Qutb, Hasan al-Banna, Al-Maududi, kemudian Usama bin Laden, Abdurrahman Abdul Khalid, itu sudah lain ya akhi. Bid'ah itu berkembang. Sekarang muncul orang-orang yang membela Said Qutb dan Al-Banna dengan membuat kaidah-kaidah bid'ah yang sangat samar. Kalau bukan karena Allah, kemudian jasa para ulama, kita bisa larut dalam syubhat-syubhat itu. Dan kita bisa menjadi pembela Said Qutb. Yang dahulunya kita tahu Said Qutb adalah khawarij ahlul bid'ah. Nah, barakallahu li wa lakum. Tahun berikutnya 2012 muncul berjumpa dengan kami di Madinah beberapa teman dari Ma'had Fuyush. Singkat cerita, sebagian talabah ini teman-teman atau murid-murid kita juga ingin atau melakukan perjanjian untuk jumpa dengan teman-temannya yang lainnya yang dari Yaman di Madinah untuk berjumpa di majlisnya Ibrahim Ar-Ruhaini. 2012 loh. Ingat lagi ya. Sampai diingatkan oleh salah satu ustaz, ya akhi, kalau antum mau bertemu jangan menghadiri majlis itu. Lu kenapa? Dengan polos, ya bila teman-teman kita baik-baik, cuma kalau dibiarkan berbahaya, mereka akan pulang menjadi dai, akan membina, bisa jadi sumber fitnah lagi. Kenapa? Akhirnya dijelaskan oleh Ustazidah, Ibrahim Ruhaini itu begitu. Masyayikh menulis karya ini, syubhatnya ini, fatwa ulama ini. Kata mereka, ya Allah Ustaz, kami selama di Fuyus selama ini enggak pernah tahu siapa Ibrahim Ruhaini, apa bid'ah-bid'ahnya, bagaimana fatwa dan tahdir ulama tentangnya. Ya subhanallah. Ikhwani fiddin, ini sangat berbahaya terhadap perjalanan dakwah kita, dakwah salafiyah. Sehingga kalau muncul fatwa dari Syekh Ubaid, itu adalah sebuah perjalanan panjang. Nah, barakallahu fikum. Ini satu hal yang saya rasa penting untuk diketahui oleh Wanna pada malam hari ini. Ada pertanyaan, apakah Syekh Rabi menasihatkan untuk diam dalam menghadapi fitnah? Fitnah yang mana? Harus apa tadi? Harus detek. Nah, fitnah yang mana? Fitnah Abdul Kornet? Syekh Rabi malah yang berfatwa. Nah, bahkan pada waktu itu Muhammad bin Abdul Wahab Musabi ingin datang ke Indonesia, jangan datang ke Abdul Kornet. Ditahdir. Dan fatwa itu memang itu disebarkan. Fitnah yang mana? Fitnahnya Hajuri, kita disuruh diam oleh Syekh Rabi. Enggak. Nah, fitnah yang mana? Fitnahnya Abdul Hasan. Kalau ada yang bertanya tentang Abdul Hasan, kamu bisa baca Quran yang benar apa enggak? Belum, saya belajar dulu. Begitu. Atau fitnah yang mana yang disuruh diam? Coba tolong sebutkan. Kemudian isbatkan. Datangkan bukti bahwa Syekh Rabi mengatakan itu. Wadah, nasihat Syekh Rabi. Nasihat itu diucapkan oleh Syekh kapan? Kalau misalkan sekarang ada salah satu ustaz, di sini ada sebuah kejadian. Persisian beberapa ikhwan terkait urusan dagang. Akhirnya yang ini didukung oleh sekian ikhwan, yang ini didukung oleh sekian ikhwan. Ummahat juga ikut-ikutan. Ustaz, misalnya Ustaz Abu Yasir, Ustaz Abu Hamzah Yusuf yang ada di sini menasihati antum. Sudah-sudah, diam. Jangan ada yang berbicara. Ini adalah fitnah. Sibukkan kalian dengan thalabul ilmi. Bahwa thalabul ilmi itu begini, begini, begini, begini. Bahwasanya qila wa qal itu berbahaya, dilarang dalam Islam. Nanti riba terekam. Nah ini Ustaz Abu Hamzah, dengarkan sama Ustaz Abu Yasir, menasihati kita tuh diam dalam fitnah. Fitnah yang mana? Perlu dirinci. Antum pegang prinsip. Kebiasaan ahlul batin itu berpegang teguh dengan perkara yang umum untuk perkara yang khusus. Berpegang teguh dengan dalil yang bersifat mutlak untuk perkara yang muqayyad. Berpegang teguh dengan ucapan untuk sebuah kasus untuk kasus yang lainnya. Nah, maka dari itu tastafsilu. Minta izin. Maksudnya gimana sih? Ini kapan? Ini waktu itu bicara, ini kodiahnya apa masalahnya? Biasanya ahlul batil itu kewalahan dan kelabakan kalau di istifsal, kalau diminta rinci, akhirnya ujung-ujungnya ngamuk. Kamu ini memang sok, kamu ini memang sibuk sama fitnah. Loh, saya ini bertanya untuk menghindarkan diri dari fitnah, kok kamu gak mau menjelaskan? Barakallahu fikum. Seperti beberapa kali saya contohkan tentang Gul Qarnain, ya. Ini juga dia belum taubat. Dia mengatakan pada pertemuan asatidzah berbicara tentang pendidikan. Apakah boleh kita mendirikan pendidikan formal seperti yang ada sekarang oleh mereka, yang mereka lakukan dengan bentuk dan sistemnya yang seperti itu? Lagi kita berbincang, Dr. Cornel mengatakan sebenarnya permasalahan ini sudah saya tanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan. Saya katakan, Masya Allah, saya soal Fauzan. Sudah selesai ya ikhwan. Wahai asatidzah, saya bilang, kalau sudah ada fatwa dari Syekh Saleh Fauzan, selesai. Jazakallah khair ya Ustaz. Mungkin ada rekamannya. Wah, waktu itu saya sedang nyupirin, Syekh, enggak sempat ngerekam. Oh ya sudah, namanya enggak sempat ngerekam, jadi kasih udzur. Jazakallah khair. Afwan, pertanyaannya gimana sih? Mulai. Ya waktu itu ditanyakan tentang hukum ikut ujian nasional. Oh. Ketahuan kan? Maaf, pembahasan kita bukan tentang hukum ikut ujian nasional. Pembahasan kita yang kita butuhkan fatwa ulama tentangnya adalah bolehkah mendirikan pendidikan formal seperti yang sekarang ada di persisikan ini. Jadi jawaban dan fatwa Syekh Shalih Fauzan untuk sebuah masalah khusus tidak boleh dijadikan untuk masalah lainnya. Coba antum diam atau kita diam pada waktu itu. Alhamdulillah sudah ada fatwa Syekh Shalih Fauzan bahwa ini boleh. Apa ini itu? Yang boleh itu apa? Jadi fitnah besar terhadap dakwah. Hati-hati. Bagaimana dengan buku Nuruddin yang membantah Syekh Ali Al-Udzaifi? Nah, pertama saya tidak kenal siapa Nuruddin, kapasitas ilmunya, siapa yang mentazkiyah dia dari ulama ma'rufin. Kedua, saya membaca beberapa hari yang lalu penjelasan Syekh Ali terhadap kedustaan dan penipuan Nuruddin dalam tulisannya itu. Lah kalau kayak Mundir apa bisa tahu itu? Nggak bisa tahu. Di sana dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Udzaifi tentang talbisat, tipu daya Nuruddin dalam tulisannya itu dan kejahilan-kejahilan dia tentang kaidah-kaidah din dalam beberapa permasalahan yang ada. Nah, semoga nanti penjelasan Syekh Ali bisa diterjemahkan dan dibagikan. Nah, apakah benar Ustaz Mundir dizalimi karena belum dinasehati oleh asatidzah? Yang saya tahu sudah dinasehati Ustaz Muhammad ya. Nah, kemudian saya juga tidak ingin mendzaliminya, ingin mencoba duduk dengannya seperti sebagiannya tadi sudah saya ceritakan. Nah, setidaknya dia berusaha. Kalau dia benar-benar menyayangi dakwah, baik berusaha menghubungi asatidzah, temui asatidzah. Bukan kemudian memposisikan dirinya terzalimi. Ini syubhat baru. Ustaz Fauzan menyebutkan setelah berjumpa dengan Mundir itu teman dekatnya juga dengan tegas dia mengatakan, sekarang saya benar-benar yakin bahwa memang Mundir itu mujadil, tidak jujur. Singkat kata ikhwan, anda katakan seperti yang sudah saya sebutkan, orang ini adalah fadda. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada majlis malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sesuatu yang bermanfaat untuk saya dan antum. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang keliru atau salah. Mohon untuk tidak segan-segan menyampaikan masukannya.